Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailu Roja bisyarhi Safinatun Najah karya Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, masih ada yang tersisa berkenaan dengan membasuh dua telinga di halaman 104. Mari kita baca, ada salasun ba'dahu istidharan. Ada tiga, kemudian tiga kali setelah itu istidharan. Ya, kemarin tata caranya telah kita sampaikan, itu air dibasahi kemudian ditempelkan. Nah, apa makna istidharan? Istidharan di Hasyiah Bajuri disampaikan maknanya adalah ay talaban li dhuhuri ta'mimi. Ini istidharan maknanya talaban li dhuhuri ta'mim, adalah upaya supaya merata itu betul-betul merata. Karena sampai-sampai ini pinggiran daun telinga ini juga kena air, maka kalau hanya demikian, maka boleh jadi ininya tidak kena air. Maka ada kegiatan demikian yang dilakukan tiga kali yang disebut dengan istidharan ay talaban li dhuhuri ta'mim, upaya agar merata itu betul-betul sempurna. Meratanya usapan itu betul-betul sempurna. Ya, kemudian terakhir kita bahas tentang ketentuan untuk air yang sedikit dan air yang banyak. Demikian juga dibahas tentang air tahir, suci atau suci namun tidak mensucikan. Di halaman 108 kemarin kita baca awaqa fil ma'i qalilan kana au katsiran, atau masuk ke dalam air baik air itu jumlahnya sedikit yaitu kurang dari 2 kullah atau banyak yaitu 2 kula ataukah lebih, tahiron materi suci, mukhaliton yang bercampur, yang yustarna anhu tidak dibutuhkan oleh air, artinya air bisa terhindar darinya, semacam za'faron dan air mawar. Maka jika gara-gara campuran materi suci ini terjadi perubahan yang banyak sehingga menghilangkan namanya, maka tidak boleh toharah dengannya karena dia menjadi air tahir, air yang suci namun tidak mensucikan. Namun ada dua istilah yang harus dibedakan di fikih Syafi'iyah untuk tercampur dengan materi suci, antara mukhalid dan mujawir. Wa ila bi an kana at-tahiru al-madhkuru, dan jika materi suci yang masuk ke air itu mujawir, semacam ranting atau minyak, demikian juga manakala air itu tidaklah bisa terlepas darinya, demikian juga perubahan air fi makarihi di tempat genangannya. Karena air di misalnya air di bak itu seminggu atau dua minggu dibiarkan, maka dia mengalami perubahan, baunya berubah, maka ini tidak tidak mengapa, lam yadurra. Atau kecampuran materi suci karena mamar di tempat lewatnya di parit atau di talang, atau perubahannya itu sedikit tidak menghilangkan namanya, lam yadurra, maka ini tidak mengapa. Untuk memperjelas dua paragraf ini, ingin saya bacakan penjelasan di At-Taqrirat As-Sadidah. Di At-Taqrirat As-Sadidah di halaman yang ke-60 disampaikan, air mutlak manakala berubah dengan sesuatu, maka statusnya seperti air musta'mal, yaitu suci namun tidak mensucikan, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun supaya disebut air yang suci tidak mensucikan, ada beberapa syarat. Jika syaratnya, salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak disebut air suci. Disampaikan ada 4 syarat. Maka air itu adalah suci namun tidak mensucikan, manakala terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia mengalami perubahan dengan materi suci. Misalnya garam, misalnya gula. Kadia gula materi suci dimasukkan ke air. Maka jika maka syaratnya materi suci. Yang kedua, ayakun at-taghayyuru bi mukhalitin. Perubahan tersebut dengan mukhalitin, dengan materi yang bercampur, menyatu. Atau terjemah bebasnya, bercampur atau menyatu dengan air. Contoh materi suci yang masuk ke air dan menyatu, contohnya di sini dicontohkan kohwah, kopi atau teh. Adapun jika materi yang masuk ke air tersebut mujawir, terjemah letterlocknya bertetangga, maksudnya tidak menyatu, contohnya ranting kayu yang masuk, maka itu tidaklah masalah, tetap sah toharah dengannya. Kemudian di sini disampaikan, di Taqrirat Sadidah disampaikan tentang definisi dan perbedaan mukhalit dengan mujawir. Definisi materi suci yang menyatu, yang mukhalid, definisinya adalah walladhi la yumkinu fasluhu anil ma'i. Dia adalah materi yang ketika bercampur dengan air tidak mungkin dipisahkan dari air. Ini. Misalnya tadi dimasuki gula. Ini. Dimasuki gula dan diaduk. Ini. Maka kemudian, maka tidak mungkin dipisahkan. Ini gula, ini air, tidak mungkin dipisahkan. Atau dobit yang kedua, aula yumkinu tamyizuhu fi ra'il aini urfan. Atau tidak mungkin untuk dibedakan manakah airnya, manakah gulanya. Fi ra'il ain pakai mata. Urfan demikian umumnya. Umumnya tidak bisa dibedakan dengan penglihatan mata biasa. Dipisahkan ini mana airnya, mana gulanya misalnya, mana garamnya. Ini namanya mana kopinya, mana tehnya. Maka ini Ini namanya mukhalid. Nah, kalau materi sucinya itu mukhalid, nah itu nanti airnya air tahir. Ya, kalau di materi yang mempengaruhi yang masuk ke dalamnya mujawir, maka tetap air tahur, suci dan mensucikan. Nah, apa itu mujawir? Mujawir artinya atau definisinya walladzi yumkinu fasluhu 'anil ma'i, yang mungkin dipisahkan dari air. Misalnya tadi ranting, ini ember kemasukan ranting, rantingnya diambil, maka bisa terpisah, maka ranting statusnya mujawir. Atau yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini urfan, atau manakah materi dan manakah materi suci dan manakah air itu bisa dibedakan dalam pandangan mata urfan biasanya. Maka bisa kita itu rantingnya, ini airnya, terbedakan, maka berarti dia mujawir. Ya, atau kemudian lebih detailnya, mujawir itu ada dua macam. Semacam mujawir dalam pengertian seperti ranting masuk ke air, atau mujawir dalam artian betul-betul terpisah cuma bertetangga. Ini air, kemudian ini ada materi yang lain yang baunya tajam. Yang baunya tajam, ada materi suci. Ini satu gelas air didekatkan dengan, diletakkan di ini, bertetangga dengan ini sabun misalnya. Ini bertetangga dengan sabun, maka ini terpisah. Ini air, ini sabun. Namun karena tajamnya sabun, airnya menjadi berbau sabun, maka ini mujawir. Kalau mujawir maka tetap suci dan mensucikan. Dan syarat, namun mujawir itu adalah mujawir manakala tidak rontok, tidak hancur. Ya, kalau hancur nanti menjadi mukhalid. Ranting atau rantingnya kemudian hancur, jadi serbu. Nih, maka nih, ranting yang hancur ini menjadi mukhalid, tidak lagi mujawir. Dia mujawir manakala masih eksis sebagai ranting atau daun. Nih, kemudian daunnya hancur, maka dia jadi mukhalid. Kalau mukhalid maka airnya menjadi air tahir, suci namun tidak mensucikan. Syarat yang ketiga untuk jadi air tahir, ayakuna taghayyur fahishan, perubahannya itu fatal. Fatalnya yaitu menghilangkan nama air, sehingga jadilah air tersebut disebut jus, jadilah air tersebut disebut marok, kuah, disebutlah air itu kopi. Maka tidak sah toharah dengannya karena dia air tahir. Maka yang dimaksud dengan perubahan fatal itu menyebabkan air tersebut mendapatkan nama tambahan yang bersifat melekat. Nama tambahan yang bersifat melekat. Maka dia jadi air teh, air sabun, dan nama tambahan tersebut bersifat melekat. Karena ada nama tambahan namun tidak bersifat melekat, air kran, itu bisa disebut tetap air, air sumur, tetap bisa disebut air, ya, air galon tetap bisa disebut air, karena dia ya, menimbulkan nama tambahan namun tidak bersifat melekat. Maka tambahan itu disebut tambahan yang fatal, parah. Ini, kalau tadi bahasanya menggunakan taghayyuran katsiran. Kalau di ini, tadi disebut dengan taghayyur katsir. Ya. Maka perubahan yang fatal itu manakala menyebabkan ini, dia mendapatkan nama tambahan yang sifat melekat. Adapun jika perubahannya itu sedikit, mukhalid namun sedikit, fala yadurra, maka tidak mengapa. Kemasukan gula sedikit, kemasukan sabun sedikit, kemasukan sampo sedikit, masih disebut air, tidak kemudian disebut air sampo. Satu, ya, beberapa butir gula pasir, ya, sedikit, tidak ngefek, tidak ngasih menyebabkan ada nama tambahan, maka tidak mengapa. Kemudian syarat yang keempat, ayastarni al-ma'u anhu, air itu tidaklah membutuhkannya. Yang dimaksud air itu tidak membutuhkannya, ayumkinu saunu al-ma' anhu, ya, air itu mungkin untuk dijaga darinya. Maka air bisa dijaga dari supaya tidak ketetesan sabun, tidak ketetesan sampo, kemasukan butiran gula pasir bisa dijaga. Maka syarat untuk jadi air tahir itu, ya, benda materi-materi suci tersebut itu satu hal yang tidak dibutuhkan oleh air, artinya bisa dijaga darinya. Lain hanya jika air itu membutuhkannya, tidak mungkin air terbebas darinya semacam lumut. Normalnya sumur ada lumut di bawah misalnya, tidak ada ya, tidak kemudian air sumur misalnya, maka tidak ada yang lepas dari lumut. Maka kalau dia lumut atau semacam itu, maka perubahan ini tidak menyebabkan dia menjadi air tahir. Airnya tetap tahur. Fatasihu taharatu bihi, maka sah taharah dengannya. Kemudian, kemudian penjelasan tambahan disampaikan di sini. Kalau air itu berubah karena ranting atau minyak, maka tidak mengapa karena dia mujawir. Meskipun perubahannya fatal. Dan air itu bisa terjaga darinya. Sedangkan jika perubahannya karena jus, atau kemudian materi celak, maka ini yaduru, ya, ini menyebabkan dia menjadi tahir karena dia statusnya mukhalid, asalkan terpenuhi syarat-syarat yang lain. Demikian juga perubahan air bil mukfi, karena lama mendiami satu tempat, ada di bak, ya, selama 2 minggu berubah baunya, maka itulah yaduru, tidak mengapa. Demikian juga manakala air berubah karena aturab, karena tanah, sehingga baunya bau tanah, maka tidak mengapa, asalkan tanahnya tidak terlalu banyak sehingga jadilah dia lumpur. Nanti kalau airnya, kalau tanahnya banyak, nanti namanya lumpur. Wakala demikian juga layaduru, tidaklah mengapa at-taghayyur, perubahan, ya, bima fi maqarihi, karena, ya, keberadaannya dia di tempat genangannya atau tempat lewatnya, misalnya talang air atau kemudian parit. Demikian juga atau perubahannya karena milhin ma'in, karena garam air, yaitu air laut maksudnya. Atau perubahannya karena daun yang berguguran dari pohon dan itu bukan rekayasa manusia, jatuh dengan sendirinya. Maka ini semua airnya tetap tahur, tidak menjadi tahir. Kenapa? Li'annahu fi kulli hadhil halati la yastarni al-ma'u anhu. Karena air tidak bisa dijaga darinya. Meskipun salaba ismal ma'i, menghilangkan nama air. Jadilah dia air asin, namun asinnya karena garam air, garam cair, garam alam yang ada di laut. Maka namanya air asin, tidak lagi namanya air. Ya, meskipun demikian, karena materi-materi ini la yastarni al-ma'u anhu. Air tidak bisa kita jaga darinya. Maka dia tetap air tahur, suci dan mensucikan. Berkenaan dengan ketentuan untuk jadi air tahir, mungkin lebih mudah dipahami manakala kita pakai poin-poin. Ada poin-poin lain hanya kalau semata-mata sebagaimana di Nailul Raja, meskipun unsur-unsurnya sama, tahir, mukhalid, yustarna anhu, taghayyuran katsiran. Dan ketentuan air tahir, air ini berubah menjadi air tahir manakala kemasukan materi-materi suci tadi, itu tidak membedakan antara qalilan kana au katsiran, airnya itu air sedikit ataupun air banyak. Kemudian tentang perubahan manakala dengan najis, maka air sedikit kemasukan najis, maka dia meskipun tidak berubah, maka dia jadi air najis. Air banyak ketika kemasukan najis dan berubah, maka dia juga menjadi air najis. Namun perubahan di fikih syafi'i ada dua macam, ada taghayyur hakiki dan ada taghayyur takdiri. Ya, kemarin kita baca tentang taghayyur takdiri di halaman 108 paragraf 3 dari atas. Walau waqa'at fihi ay al-kathir, seandainya masuk ke dalam air yang jumlahnya banyak, najasatun najis, yang mencocoki sifatnya air dalam rasa, warna dan bau, semacam dicontohkan air kencing yang tidak berbau, maka kita pakai taghayyur takdiri. Kita andai-andaikan dengan sifat yang paling keras, yang paling tajam, warna tinta, bau kasturi, atau rasa celak. Seandainya ketetesan satu tetes tadi, air kencing yang tidak ada baunya, maka kita andaikan. Ini seandainya ketetesan satu tetes cuka. Ini kira-kira berubah ataukah tidak? Seandainya kita andaikan satu tetes air kencing yang masuk tadi, itu kita andaikan dia adalah cuka misalnya, ini rasanya berubah ataukah tidak kalau semacam ini? Maka boleh ya. Maka kita andaikan. Fa'in taghayyara takdiran, jika hasil pengandaian, wah ini berubah, maka air tersebut statusnya najis. Jika tidak, maka tidak najis. Maka ini namanya taghayyur takdiri. Kalau najis, namun ada juga perubahan untuk materi suci di paragraf yang terakhir. seandainya matahari suci yang masuk ke air itu muafiqan lil ma fi sifatihi, itu mencocoki air dalam sifatnya air, semacam air mawar yang tidak berbau, maka kita pakai pengandian ini adalah satu tetes mawar tidak berbau. Namun diandaikan dengan yang ketajaman sifatnya itu pertengahan, semacam warnanya jus atau rasanya delima atau baunya ladan. Untuk jus launul asir di catatan kaki, baik itu adalah jus anggur putih ataupun hitam, ya, ladan satu jenis tumbuhan, maka kita andaikan air mawar yang masuk ini, kita andaikan dia diganti jus anggur, berubah tidak. Fa in taghayyara taqdir bi sifatin taslubu ismahu, dengan berubah menurut pengandian satu sifatnya yang menghilangkan namanya, maka tidak boleh bersuci dengannya karena dia menjadi air tahir yang perubahannya adalah perubahan takdiri. Wa illa jika menurut pengandian dia tidak berubah jaza, maka tetap boleh taharah dengannya karena dia tetap air tahur, air suci dan mensucikan. Kemudian kita masuk pada fasal yang baru, mujibatul ghusli sittatun, yang mengharuskan, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasyafah kepala zakar laki-laki fil farji ke dalam farji perempuan. Dan yang kedua adalah keluarnya air mani. Penjelasannya, ghusl dalam bahasa Arab artinya aliran air pada sesuatu. Yang dimaksud dengan ghusl adalah aliran air. Maka berkenaan dengan wudu, maka ada ghusl, ada masah. Wajah itu ghusl. Maka syarat untuk supaya dia disebut ghusl ada aliran air. Harus ada sailanul ma. Kalau dia cuma diusap, sehingga tidak ada aliran air, padahal itu wajah, maka pada dasarnya tidak boleh, karena belum memenuhi rukunnya. Salah syariat, mandi adalah aliran air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Penjelasannya, sebab yang mewajibkan mandi manakala terjadi salah satu dari 6 hal. Yang pertama adalah ilajul hasyafah, masuknya kepala zakar fil farji pada farji. Yang dimaksud dengan ilaj masuk di sini adalah wusulu hasyafah. Ini adalah sampainya kepala zakar atau qadriha seukur kepala zakar min faqidiha, untuk orang yang maka yang wajib mandi manakala yang masuk adalah seukur kepala zakar. Normalnya zakar itu berapa senti? Nah itu seukur itu yang mewajibkan mandi. Dan kepala zakar itulah yang wajib terlihat manakala seorang laki, kepala zakar itulah yang wajib terlihat manakala seorang laki-laki di khitan yang sempurna, seluruh kepala zakar itu terlihat. Kepala zakar itu terlihat. Kalau khitannya kok hasilnya kok cuma setengah kepala zakar terlihat, nah, khitannya belum sempurna, perlu khitan lagi. Ilama la yajib ghusluhu minal farji. Dia masuk kepada bagian yang tidak wajib diguyur di farji seorang perempuan. Karena di mazhab Syafi'i, karena farji perempuan zahir bagian luarnya wajib diguyur. Farji perempuan zahir bagian luarnya wajib diguyur. ketika dia cepok. Bagian luarnya wajib diguyur. Maka yang disebut dengan masuk adalah ila ma la yajibu ghusluhu, sampai ke bagian yang tidak wajib diguyur dari farji perempuan. Ini penjelasannya. Maka mujibat min mujibatil ghusli yang pertama adalah masuknya hasyafah wadih, kepala zakar, bagi orang yang jelas punya kepala zakar atau seukuran kepala zakar. Min faqidiha, bagi orang yang tidak punya kepala zakar masuk ke dalam farji. Maka inilah yang menyebabkan mandi, dan inilah yang menyebabkan hukuman had jika itu zina dan seterusnya. Maka ini tolak ukur ini bukan hanya untuk bukan hanya dipakai oleh fuqaha untuk masalah mandi, juga dipakai nanti untuk di bab zina dan bab yang lain. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, definisi mani dari seorang laki-laki yang sehat fisiknya adalah cairan warnanya putih, sakhinun kental, muncrat fi hali khurujihi, ketika dia keluar, daf'atan ba'da duf'atin, muncrat beberapa kali, dan keluar dengan syahwat, dan orang mendapatkan kenikmatan karena sebab keluarnya dia, dan berdampak setelah keluarnya air mani itu lemas. Wa ra'ihatuhu, dan baunya air mani ketika dia belum kering seperti bau tol'in, seperti bau mayang. Qaribatin, mirip-mirip dengan bau adonan roti yang gandum halus. Roti ya, adonan roti terbuat dari bur, nah mirip-mirip itu. Sedangkan kalau dalam kondisi kering, maka bau karaiyati seperti bau bagian putih dari telur ayam. Dan boleh jadi hilang salah satu dari kriteria ini, padahal dia tetap mani yang mewajibkan mandi. Karena yang menjadi madar, yang menjadi poros, yang menjadi tolak ukur adalah adanya salah satu dari tiga ciri khas di atas. Ya, maka ada yang paling pokok adalah tiga ciri ini. Apa itu? Al-khurud bisyahwatin ma'al futuri akbahu. Yang pertama adalah keluar dengan syahwat diiringi dengan lemas setelah keluarnya air mani. Yang kedua, bau yang serupa dengan bau mayang. Kemudian yang ketiga, keluarnya dengan muncrat. Ya, maka ini tiga ciri yang paling esensial, dan diharuskan cuma satu saja untuk disebut sah, disebut air mani, ya, adalah salah satu dari tiga ciri ini. Maka dijumpai satu dari tiga hal ini, maka di air mani. Namun jika fukidat kulluha, tiga ciri ini, tiga-tiganya hilang, maka bukan mani. Adapun maninya perempuan, maka dia warnanya kuning dan dia encer. Diambil dari Al-Majmu' karya An-Nawawi. Dan hukum air mani adalah suci, ala ayy sifatin kana bentuk, apapun bentuknya, meskipun bentuknya adalah daman abidhan, abidhan artinya khalisan, murni darah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.